من نه پائی hilang dada pe di urai ma o yo hilama. Bajalah tinggalkan kami, tinggallah kami, menang wang baban tiada tampe kami kabatenggawan. Bulan manangi hari marato, tahun kobana Tuhan bakan ayah nanti do tawa bahagia jalanlah meneyang ke pusar. Oh,